Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khairullah rahimah wa rahimakumullah. Kita selesai dari bab taubah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan 3 ayat dan 12 hadis dalam bab taubah. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan bab yang ketiga, bab as-sabr. Akan disebutkan dalam bab ini kalau dalam tarqim nomor yang disebutkan dalam tahqiq Syalbani rahimahullah 29 hadis. Ada 29 hadis. Sebagaimana metode penulisan beliau yang beliau sebutkan di mukaddimah sebelum menyebutkan hadis, beliau bawakan beberapa ayat yang terkait dengan bab. Sebelumnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, as-sabru lughatan al-habsu. Secara bahasa artinya adalah menahan. Wa syar'an, adapun dalam istilah syar'an kata beliau adalah habsun nafsi ala salasil umur. Menahan jiwa di atas 3 perkara. Yang pertama di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua dalam meninggalkan keharaman-haraman atau apa yang haramkan. Dan yang ketiga dalam menerima takdir-takdir dari Allah yang mu'limah, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Disebutkan definisi sesuai dengan pembagian as-sabru yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, as-sabru ada 3, as-sabru ala ta'atillah, an muharimillah, dan akhdarillah. Dan sudah kita lewati bahwasanya yang paling afdal adalah as-sabru ala ta'atillah. Tingkatan kedua adalah as-sabru an muharimillah, baru kemudian yang ketiga, tingkatan ketiga, as-sabru ala akhdarillah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Di akhir surat Ali Imran disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya sabar adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang beriman. Dan as-sabr adalah sebab di antara 4 sebab yang Allah sebutkan dalam ayat ini, min asbabil falah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 4 sebab untuk mendapatkan falah. Ya, al-falah sudah kita tahu, sudah kita pernah dengar bahwasanya al-falah adalah nailul matlub atau husulul matlub wa najah minal marhub. Mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang ditakuti, yang tidak diserangi. Sebab untuk mendapatkan falah adalah yang pertama sabar, isbiru. Yang kedua al-musabarah, ada ta'ah, wasabiru. Yang ketiga adalah al-simrar ala ta'ah, terus menerus dalam ketaatan, warabitu. Dan yang keempat adalah taqwa, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala kata beliau wa qala ta'ala qala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa yaqsimil amwali wal anqusi wal thamarat wa basiris sabirin. Ya, kabar gembira yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang disebutkan dalam ayat sebelumnya seterusnya? Ya alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. Ya, seorang yang sabar mendapatkan banyak keutamaan, ya, mendapatkan salawat dari Allah, rahmat dari Allah, dan mendapatkan hidayah. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhkan, diberikan kepada mereka pahala mereka dengan tanpa hisab. Di sini juga para ulama menerangkan tentang keutamaan sabar, karena sabar ya pahala yang tidak terhingga juga dihisab, menunjukkan banyaknya pahala sabar. Wa qala ta'ala walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Wa qala ta'ala ista'inu bisabri wa salah. Ya, dalam ayat ini diperintah kita semua untuk membantu urusan kita, ya, untuk minta bantuan dalam melaksanakan semua urusan kita dengan as-sabru, dengan as-salah. Kesabaran adalah satu yang antara sebab yang dengannya seorang bisa terbantu untuk bisa menyelesaikan dengan mudah dan dengan baik, dengan benar apa yang sedang dia lakukan, apa dia jalani, dan juga demikian juga as-salah. Wa qala ta'ala wala nabluwannakum hatta na'lama mujahidin minkum as-sabirin. Wala ayat, kata beliau, fil amri bisabri, ayat yang menerangkan tentang perintah untuk sabar, wa bayan fadlihi, dan penjelasan tentang keutamaan sabar, kathiratun ma'rufah, ya, sangat banyak dan ma'ruf. Itu beberapa ayat. Adapun hadis yang pertama kita baca, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa Nabi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallam, at-tuhur syatrul iman, ya, bersuci itu adalah setengah dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, itu akan memenuhi mizan seorang hamba. Subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma baina as-samawati wal ardi. Kalimat subhanallah alhamdulillah akan memenuhi kedua yang memenuhi, ya, atau akan memenuhi apa yang di langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah juga adalah bukti akan keimanan seorang yang bersedekah. Wassabru dhiya, kesabaran juga adalah cahaya. Bedanya cahaya kesabaran dengan salat, dhiya itu adalah cahaya yang disertai dengan panas. Iya, sehingga dibedakan antara cahaya bulan dengan matahari. Kalau matahari namanya dhau, dhau syams. Kalau bulan ya nurul qamar. Kenapa? Karena iya, cahaya yang daripada matahari disertai dengan panas. Demikian juga seorang bersabar. Sabar itu akan menjadi cahaya bagi seseorang. Ya, tetapi untuk mendapatkan cahaya sabar butuh ya kesabaran, butuh menghadapi tantangan, rintangan. Ya, sehingga dia itu adalah cahaya yang diiringi dengan al-hararah, panas. Wa al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Ya, Quran itu akan menjadi hujjah yang akan membelamu atau justru akan menghujatmu. Adik. Ya, ketika kita mengamalkannya, membaca Quran, mentadabbur di Quran dan mengamalkan Quran, maka hujjah akan menjadi hujjah. Iqra al-Quran. Fa innahu ya syafi'un yawmal qiyamah. Karena Quran itu adalah syafi'un li ahlihi, akan memberikan syafaat bagi ahli Al-Quran di hari kiamat. Tetapi juga menjadi alaik, akan menjadi penghujatmu. Ya, ketika seorang ya tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan apa yang dia baca, apa yang dia pelajari dari Al-Quranul Karim. Qala kullun nas yaqdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Semua orang itu setiap harinya berusaha, berbuat. Di pagi hari dia berbuat. Iya, ada yang menjual dirinya untuk membebaskannya dengan cara ketaatan kepada Allah. Dia bebaskan dirinya dengan melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Ada yang di hari tersebut dia berbuat, berusaha untuk mubikuha, justru membinasakan dirinya. Ya, dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ini ikhwan fillah rahimah rahimukumul, hadis yang masyhur yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Asyahid dari babina adalah wassabru riya. Ya, sabar adalah riyaun. Adalah cahaya. Cahaya yang dengan seorang bisa benar di dalam manhajnya, dalam akidahnya, dalam amalannya. Tetapi cahaya ini butuh tantangan. Ia butuh menghadapi tantangan, rintangan. Sehingga dikatakan riya, ia cahaya yang disertai dengan panas. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, as-sabru dhiya, yakni lahu dhiya'un nujudi ulil insan. Dia akan memberikan penerangan, cahaya bagi manusia. Ya. Ya, ini kata beliau di ucapan berikutnya, di paragraf berikutnya, dhiya'un lil insan fi qalbihi, akan menjadi cahaya di kalbunya. Wa dhiya'un lahu fi tariqihi, akan menjadi cahaya di perjalanan hidupnya. Wa minhajihi wa amalihi, ya, dalam manhajnya, dalam amalannya. Lianna kullama sar ila Allahi ala tariqis sabr, karena kalau dia setiap kali dia berjalan menuju Allah dengan di atas jalan kesabaran, fa inna Allah yaziduhu hudan wa dhiya'an fi qalbi, maka Allah akan tambah untuk dia hidayah, akan tambah untuk dia cahaya di kalbunya. Wa yubashshiruhu, Allah akan tambahkan perlihatkan kepada dia ya al-huda, al-hidayah, al-haq. Ini fadhilah rahimah, hadis pertama di sholat kita lanjutkan pada Isa. Fadhilah barakallahu fikum.